Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita, dan mengangkat derajat kita. Tak lupa pula kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak kepada Dewan Takmir dan Masjid Jami Makkah. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan demi makmurnya masjid ini dinilai oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhir kelak. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Kabair yang digarap oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'atan, semoga Allah merahmati beliau. Dan kita telah sampai pada Al-Kabiratul Khamisata Asrata, dosa besar poin yang ke-15. Al-Kibru Wal-Fakru Wal-Khulaya'u Wal-Khuyala'u Wal-Udhu. Bab dosa besar yaitu Al-Kibr, sombong. Wal-Fakr, berbangga-bangga. Jadi kita akan mempelajari bab tentang sombong, dan sombong termasuk salah satu dosa besar. Sebelum kita baca kitab ini tentang sombong ini, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'ul Adawa mengatakan, Arkanul Kufri Arba'atun, pilar-pilar kekafiran itu ada 4. Yang pertama, Al-Kibr, sombong. Yang kedua, Wal-Hasad, dan hasad. Yang ketiga, Asyahwat. Dan yang keempat, Al-Ghadab, murka. Jadi menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, arkanul kufri, pilar-pilar kekafiran itu ada 4. Yang pertama yang ditulis oleh beliau adalah Al-Kibr, sombong. Sombong inilah yang menjadikan seseorang menolak kebenaran. Di antara dalilnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Mengapa iblis tidak mau sujud? Aba wastakbar, karena dia enggan dan dia sombong. Karena sombong, apa yang terjadi? Wa kana minal kafirin, maka iblis termasuk orang-orang yang kafir. Jadi pilar kekafiran yang pertama itu sombong, menyebabkan orang tidak mau mengikuti kebenaran. Sombong. Ya. Dan sombong ini adalah maksiat yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya. Sombong adalah maksiat yang pertama kali terjadi. Itu yang dilakukan oleh iblis. Dia menolak perintah. Dan sombong adalah batalul haq wa khamtunna. Sombong adalah menolak kebenaran tidak cukup. Tetapi yang kedua, waham tunas, dan meremehkan manusia. Dan dua-duanya ini dilakukan iblis. Ya, jadi sombong itu bukan orang yang berpakaian bagus, bermobil mewah, bersandal bagus, itu bukan sombong. Tapi sombong kata Nabi adalah batalul haq wa hum tunas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini dua-duanya dilakukan oleh iblis. Ketika Allah katakan kepadanya, usjudu li Adam, sujudlah kepada Nabi Adam, maka iblis mengatakan tidak mau. Aba wastakbar, sombong, menolak perintah Allah. Ini yang pertama. Dan tidak cukup menolak perintah Allah. Yang kedua, dalam surat, dalam sebuah Al-Quran, ayat Al-Quran dikatakan, iblis mengatakan, ana khairun minhu, bagaimana aku sujud ke Adam? Wahai Allah, khalaqtani minnar, padahal Engkau menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan Engkau jadikan Adam dari tanah. Bagaimana api mau nalar sama tanah? Tidak mau. Jadi pertama menolak perintah Allah, yang kedua merendahkan Adam. Itulah orang sombong. Orang sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan itu dua-duanya dilakukan oleh iblis. Itu pilar yang pertama. Saya mau tanya, iblis ketika diperintah oleh Allah, usjudu li Adam, sujudlah ke Adam. Pertanyaannya, apakah iblis tahu bahwa perintah itu hak dari Allah? Tahu enggak? Tahu. Tapi dia tidak bisa mengikuti. Karena apa? Karena kesombongan. Jadi sombong itu menyebabkan orang bukan tidak mengetahui kebenaran, tapi menyebabkan orang tidak ikut kebenaran. Tahu kebenaran, tapi tidak mengikuti. Itu sifat iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pilar kekafiran yang nomor dua adalah al-hasad. Hasad. Hasad inilah yang menyebabkan terjadinya pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kalau sombong tadi adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit, maka hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Makanya hasad sama sombong itu selalu bareng. Ya. Iblis hasad kepada Adam, maka dia sombong, tak mau. Hasad ini menyebabkan seseorang tahu kebenaran tapi enggak mau ikut kebenaran. Sama dengan sombong tadi. Contoh, bahwa hasad itu menyebabkan orang tidak bisa ikut kebenaran. Dahulu, jadi sering saya sampaikan di tempat ini, di masjid ini saya sudah sering mengulangi ceritanya. Bahwa hasad itu menyebabkan orang tidak bisa mengikuti kebenaran. Dahulu, ya, di antara istrinya Nabi, ada yang beragama Yahudi. Siapa namanya? Sofia. Sofia ini adalah putri dari pembesar Yahudi. Pembesar Yahudi namanya Kuyai bin Aktob. Kuyai bin Aktob adalah pembesar Yahudi pada zamannya. Mempunyai seorang putri namanya Sofia. Ketika Sofia ini masuk Islam, beliau bercerita dan dinikahi Nabi. Beliau bercerita, dahulu ketika aku masih beragama Yahudi, aku mendengar pamanku berbincang-bincang dengan bapakku. Kemudian pamanku berkata kepada bapakku, wahai saudaraku, apakah engkau sudah mendengar ada seorang yang mengaku nabi, namanya Muhammad, hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena pada waktu itu Rasulullah sedang hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka dijawab sama bapakku, nah ya aku sudah tahu. Kemudian pamannya ini berkata lagi, ahu, apakah Muhammad ini nabi? Seperti yang kita tunggu-tunggu, seperti yang kita baca ciri-cirinya dalam kitab Taurat, yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, apakah dia itu dia? Karena pada waktu itu orang Yahudi sedang menunggu-tunggu datangnya nabi. Dengan dalil, orang-orang Ansor sebelum masuk Islam, sebelum kedatangan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, orang Ansor ini kan kaum jahiliyah juga. Betul? Di Madinah itu ada komunitas Yahudi. Dan sudah sering saya sampaikan, di Mekah itu corak manusia cuma ada dua. Muslim, kafir. Itu di Mekah. Kalau tidak ikut Nabi, ikut Abu Jahal. Itu di Mekah. Ketika Rasulullah terusir hijrah ke Madinah, ternyata di Madinah ini manusianya tipenya tidak dua, tapi tiga. Muslim yang jelas-jelas Muslim, Muhajirin dan Ansar. Kafir yang jelas-jelas kafir, yaitu orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi ada di Madinah pada waktu itu. Yang ketiga orang yang abu-abu, yaitu orang-orang munafik. Di Mekah tidak ada orang munafik pada waktu itu. Yang adanya di Medina ini. Lah, di antara yang hidup di Medina itu orang Yahudi. Sebelum orang Ansar ini masuk Islam, ya, maka orang-orang Arab ini kalau terjadi masalah sama orang-orang Yahudi, maka orang Yahudi ini mengatakan, tunggulah wahai orang-orang Arab, sebentar lagi akan datang seorang nabi yang kami akan berperang melawan kalian, wahai para penyembah berhala. Itu orang-orang Ansar ketika masuk Islam ngomong sama nabi. Dulu ketika kami masih jahiliyah, orang-orang Yahudi sering ngomong seperti itu kepada kami, orang Arab. Itu menunjukkan orang Yahudi menunggu datangnya nabi. Paham sampai di sini? Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Sofia pada waktu itu masih beragama Yahudi, mendengar pamannya berbincang-bincang dengan papanya. Wahai saudaraku, apakah kamu sudah mendengar ada orang aku nabi datang dari Mekah ke Madinah namanya Muhammad? Iya, aku sudah melihat. Aku sudah tahu. Kemudian pamannya berkata lagi, ahu. Apakah dia itu dia? Apakah dia itu nabi yang kita baca ciri-cirinya di dalam kitab Taurat? Maka bapakku menjawab, Dia itu yang Muhammad, nabi yang kita tunggu-tunggu itu. Wallahi aku lebih yakin Muhammad itu nabi daripada anakku ini anak. Kalau Muhammad ini nabi, jelas gamblang nyata, perangainya, akhlaknya, ciri fisiknya, semuanya seperti Taurat. Jelas, aku lebih yakin dia itu nabi daripada anakku ini anak. Kalau anakku ini anakku, wallahualam saya tidak tahu apakah ini anakku sebenarnya. Kalau begitu ayo kita beriman kepadanya. Kata kawannya, apa posisimu terhadap orang yang aku nabi ini? Tidaklah kita berbaikat kepadanya saja. Maka papanya Sofi yang mengatakan, wallahi sa'adzihi ma baqitu, demi Allah aku akan memusuhinya selama aku masih hidup. Bagaimana kita ini Bani Israil, kita ini keturunannya Nabi Yakub, Nabi Yakub itu keturunannya Ishak, Ishak itu keturunannya Sarah, istrinya Ibrahim yang sah. Bagaimana mungkin kita disuruh beriman kepada Muhammad? Muhammad itu anaknya Ismail, Ismail itu anaknya Hajar, budaknya ibunda kita. Sarah, Hajar itu kan aslinya budaknya Sarah, betul? Terus dia diakan ke? Tidak mas. Hasan, kenapa yang dipilih kok tidak Bani Israel, tapi kok bangsa? Saya mau tanya, orang Yahudi tahu nggak kalau Nabi Muhammad itu? Apa yang menghalanginya? Hasan. Tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Turun ayat Al-Quran. Alladzina atainahumul kitabah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Itu mengerti Nabi Muhammad seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Mengerti. Tapi hasad tadi itulah yang menyebabkan apa? Tidak bisa masuk itu. Sombong, hasad. Kalau misalnya alim hasad kepada alim yang lain, meskipun yang diomongkan alim yang satunya ini benar, maka bagi alim yang hasad kepadanya tetap salah, betul? Ya. Karena hasad itu membutakan mata dan membutakan hati. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 apa tadi? Asyarat. Syahwat. Syahwat itu tidak selalu diidentikan dengan lawan jenis. Betul? Syahwat itu artinya keinginan yang menggebu-gebu. Syahwat itu adalah ambisi. Syahwat tidak selama-lamanya dengan wanita. Syahwat bisa dengan wanita, bisa dengan harta, bisa dengan tahta, bisa dengan pangkat dan seterusnya. Syahwat menyebabkan seorang terhalang mengikuti kebenaran. Mau saya cerita contohnya, kalau syahwat itu bisa menyebabkan orang tidak bisa mengikuti kebenaran. Contohnya, dulu Heraklius itu hampir masuk Islam. Heraklius itu apa? Kaisar Romawi yang sezaman sama Nabi. Kaisar Romawi yang sempat disurati oleh Nabi diajak untuk masuk Islam. Namanya Herakl atau bahasa Latinnya Heraklius. Pada waktu itu Heraklius itu mimpi bahwa kaum yang berkhitan sunan akan mengalahkannya, akan muncul gitu. Raja dari kaum yang berkhitan. Maka Kaisar Romawi ini bermusyawarah sama pembesar-pembesar kerajaannya, para ahli ujungnya, para dukunnya, kumpulnya. Artinya bahwa nanti akan dikalahkan Romawi. Maka Kaisar Romawi bertitah dan bertanya dulu, siapa di muka bumi ini kaum yang berkhitan, berapa? Bersunat. Maka dijawab sama yang hadir pada waktu itu, mereka adalah bangsa Yahudi. Yahudi berkhitan apa tidak? Yahudi itu sunat, Pak. Jangan dikira Yahudi itu tidak sunat, Yahudi itu sunat. Seperti panjangnya juga sunat. Ya. Kalau orang Nasrani tidak sunat, kalau Yahudi sunat. Maka Kaisar Romawi bisa saja memerintahkan orang Yahudi untuk bebas ini. Tetapi pada waktu itu ada yang ngomong sama Heraklius bahwa yang berkhitan ini tidak hanya bangsa Yahudi, tapi bangsa Arab. Bangsa Arab itu khitan, karena itu ajarannya Nabi Ibrahim. Termasuk Abu Jahal ya. Jahiliyah itu Abu Thalib itu Abdul Muthalib. Meskipun jahiliyah tetap mereka apa? Sunnah. Khitan. Maka kebetulan pada waktu itu Rasulullah ngirim surat kemana? Tapi Heraklius kirim surat. Artinya kabar bahwa ada seorang yang ngaku nabi di tanah Mekah atau di tanah Madinah itu sudah kedengaran sampai Romawi. Kebetulan pada waktu itu orang Arab kalau dagang ke mana? Ke Syam. Syam itu tempatnya Romawi pada waktu itu. Maka Kaisar Romawi memerintahkan kepada pengawalnya suruh pedagang-pedagang Arab untuk masuk ke istana. Maka pedagang-pedagang Arab dipersilakan masuk ke istana. Kebetulan pada waktu itu yang memimpin rombongan siapa? Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan pada waktu itu belum masuk agama Islam. Singkat kata, terjadi dialog rombongannya orang Arab sama Kaisar Romawi. Siapakah di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang ngaku nabi tersebut? Maka Abu Sufyan angkat tangan. Karena Abu Sufyan ini nasabnya dekat dengan Rasulullah Muhammad. Jadi ketemu di Abdul Manaf. Abdul Manaf itu punya anak 4. Hashim, Muttalib, Nawfal, dan Abu Syams. Saya ulangi. Ditulis. Abu Manaf itu punya anak 4. Hashim, Muttalib, Nawfal, satunya Abu Syams. Rasulullah itu keturunannya Hashim. Kalau Abu Sufyan keturunannya Abu Syams. Seperti Utsman bin Affan itu Abu Syams. Sudah paham? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abu Sufyan bin Kharab bin Fulan bin Abdi Syams. Ketemu. Makanya ketika ditanya sama orang Romawi tadi, ya, siapakah di antara kalian yang paling dekat nasabnya? Abu Sufyan angkat tangan. Terus ditanya. Ya, panjang pertanyaannya. Di antara yang ditanyakan adalah apa yang diseru oleh orang yang ngaku nabi tersebut. Dia menyuruh kami untuk menyembahnya kepada Allah, meninggalkan sesembahan-sesembahan berhala-berhala. Jadi tanya lagi, apakah dahulu ada orang yang menyeru seperti yang ia seru? Menegakkan sholat, bertauhid, nyambung silaturahim, meninggalkan perzinahan, meninggalkan riba, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada orang yang menyeru seperti yang ia seru sebelumnya? Dijawab, belum ada. Sama pusuk. Belum ada sebelumnya. Terus ditanya lagi yang ketiga kalinya, apakah bapaknya orang yang ngaku nabi ini dulu adalah seorang raja? Dijawab sama Abu Sufyan, iya. Bahkan dia ini anak yatim, tidak punya bapak. Dia lahir, bapaknya jawab. Ditanya lagi, ya, apakah yang mengikutinya itu orang-orang yang kaya raya, para pembesar, ataukah orang-orang yang lemah? Dijawab sama Abu Sufyan, yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah, para budak, Bilal, Sunay, kemudian Ammar bin Yasir, Sumayyah, budak-budak, orang lemah yang itu. Kemudian ditanya lagi, apakah orang yang masuk agamanya ada yang murtad? Dijawab sama Abu Sufyan, tidak. Bahkan kokoh, kami cambuki, kami siksa mereka. Tapi mereka tidak keluar dari mereka. Kemudian tanya lagi, apakah kalian memeranginya? Iya, kami memeranginya. Bagaimana peperangan antara kalian dengan orang yang ngaku nabi tersebut? Maka dijawab, peperangan kami silih berganti. Kadang dia menang, kadang kami yang menang. Perang Badr Rasulullah menang, perang Uhud Rasulullah kalah. Kan gitu ya, silih berganti. Terus ditanya. Setelah mengorek informasi tadi itu, Heraklius berkata, saya katakan kepada tadi apa yang dia seru. Kemudian engkau menjawab, dia menyeru kepada tauhid, meninggalkan berhala-berhala, menegakkan sholat. Maka Heraklius mengatakan, itulah dakwahnya para nabi. Saya katakan kepadamu, apakah sebelumnya ada orang yang menyeru seperti yang dia seru? Kamu katakan tidak ada yang menyeru seperti itu sebelumnya. Maka yang saya katakan, jika sebelumnya ada orang yang menyeru seperti itu, maka berarti dia hanyalah orang yang ikut-ikutan. Saya katakan kepadamu, apakah bapaknya ada yang menjadi raja? Atau apakah bapak-bapaknya dulu seorang raja? Kamu jawab, tidak. Maka saya katakan, sekiranya bapaknya adalah seorang raja, maka dia hanyalah seorang anak yang ingin mengembalikan kejayaan kerajaan bapaknya. Saya katakan kepada kamu, siapa yang mengikutinya? Kamu katakan orang-orang yang lemah. Itulah pengikut para nabi. Saya katakan kepadamu, apakah ada yang murtad dari agamanya? Kamu jawab, tidak ada yang murtad. Maka saya katakan kepadamu, itulah iman jika sudah masuk dalam hati seseorang. Saya katakan kepadamu, apakah kamu memusuhinya, memeranginya? Kamu katakan, iya, kamu memusuhinya. Maka saya katakan, itulah para nabi selalu dimusuhi oleh kaum. Saya katakan kepadamu, bagaimana peperangan di antara kalian? Kamu katakan peperangan silih berganti. Begitulah peperangan para nabi dahulu. Demi Allah, sekiranya yang kamu katakan ini benar, niscaya orang ini nanti akan menguasai bumi tempat aku berbicara. Dan sekiranya orang yang nabi-nabi ini ada di hadapanku, niscaya aku suci yakin. Aku masih tidak beryakin. Setelah itu datang suratnya nabi. Dalam kondisi seperti itu berbarengan dengan suratnya nabi. Ketika selesai suku Hudaybiyah, terjadi perdamaian, Rasulullah ngirimi surat ke Heraklius. Surat itu berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Min Muhammadin, dari Muhammad Rasulullah, Abdu wa Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya. Ila azimir Rum, kepada pembesar Romawi Heraklius. Masuk Islamlah, kamu akan selamat. Kerajaanmu tetap menjadi milikmu. Jika kamu tidak Islam, maka kamu menanggung dosanya seluruh kaum Romawi. Kemudian dibacakan Al-Ayat Al-Quran mengajak untuk bertaubat. Hampir masuk Islam. Maka Heraklius mengumpulkan semua kerajaan, para punggawa-punggawa kerajaannya. Terus dia menawarkan, bisakah kita berbaikat kepada nabi tersebut masuk Islam dengan nabi tersebut? Maka Heraklius melihat tanda-tanda kebencian yang ada di mana? Di wajah-wajah para punggawa kerajaannya, dan para senator, para perdana menteri, para panglima perang itu yang tidak senang. Maka dia mengatakan, aku mengatakan tadi hanya untuk memuji iman kita dengan agama kita. Itu apa-apa? Nasrani. Tahu kalau Nabi Muhammad itu tapi terhalangi, tidak bisa masuk Islam karena apa? Karena syahwat, keinginan dan ambisinya, kerajaannya tetap menjadi milik. Berbeda dengan Najasyi. Tahu Najasyi? Najasyi itu raja kecil di bawah Romawi. Ketika Najasyi masuk Islam, Najasyi tidak ngirim upeti ke Romawi. Tidak. Adiknya Kaisar Romawi ngomong sama Kaisar, kenapa kamu gak sikat itu Najasyi? Kenapa dia kok tidak mau memberikan apa upetinya seperti dulu lagi? Maka Kaisar Romawi mengatakan, dia hanyalah seorang manusia yang telah memilih agama selain agama kita. Dibiarkan. Itu menunjukkan sebenarnya Heraklius itu apa? tahu bahwa yang benar itu siapa? Rasulullah SAW. Tapi dia tidak mau orang Islam karena takut kerajaannya akan dikudeta dan dileksa. Syahwat, ambisi terhadap takhta menyebabkan dirinya tidak mati. Yang nomor 4 apa? Al-Qur'an, amar burka. Orang kalau burka akalnya tertutup. Seperti Fir'aun, seperti raja yang dulu membakar Nabi. Tapi siapa? Nabi Ibrahim. Itu. Nah, di antara pilar-pilar kekafiran tadi itu yang pertama adalah apa? Al-Qur'an, yang paling utama. Ya. Nah, maka dari itulah kita membahas Al-Kabira Al-Khamisata Asyrata, yaitu Al-Kibar. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Musa inni ukhu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil qiyamah. Dan Nabi Musa berkata, yang bawa kitab dilihat dan saya anjurkan untuk memiliki kitab. Ya. Masih banyak yang belum kita. Nah, usahakan untuk membeli kita. Jangan pelit beli kita. Kita itu ini. Sampai nanti insya Allah kitabnya masih ada. Kita dimanfaatkan orang lain. Anak cucu kita. Amal jariah. Dan ilmu yang bermanfaat. Ya, jangan pelit beli kita. Ya. Wa qala Musa, dan Nabi Musa berkata, inni utsu bi rabbi, aku berlindung kepada Tuhanku. Wa rabbikum, dan Tuhanmu. Min kulli mutakabbirin, dari setiap orang yang sombong. Seperti Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sombong. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, surat An-Nahl ayat 23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Wa tawadhu'u lahum yarfa'u. Jadi mensombongi perangai yang paling dibenci Allah. Karena sombong itu adalah selindangnya Allah. Tidak boleh hamba ini memakai selindangnya Allah. Yang berhak untuk sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yujadiluna fi ayati laa ghairi sultaanin ataahum in fi suduurihim illa kibrun ma hum bi baalighihi fasta'in billah. Sungguhnya orang-orang yang mendebat tentang ayat-ayat Allah tanpa dalil yang datang ke mereka, sesungguhnya tidaklah dalam dada-dada mereka kecuali kepongahan, kesombongan. Jadi orang-orang yang mendebat ayat Allah itu karena sombong. Hanya kalau dituturi ini tidak boleh, mereka menolak. Mereka sombong. Sombong bila batal hak menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yakhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian yang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah berupa kesombongan. Kecil sangat, sangat kecil. Tidak bisa masuk kalau ada sombong. Surga itu sombong. Surga itu diharamkan untuk dimasuki orang yang sombong. Orang iblis saja sudah dikeluarkan. Karena apa? Karena sombong. Iblis dikeluarkan dari surga karena kesombongan. Padahal sama-sama melanggarnya. Nabi Adam melanggar. Iblis juga melanggar. Tapi hasilnya beda. Nabi Adam melanggar larangan. Iblis melanggar perintah. Besar mana dosanya? Seorang tidak menjalankan perintah atau orang yang melaksanakan larangan. Melanggar perintah sama menjalankan larangan lebih besar mana? Ada perintah, ada larangan. Besar mana biasanya? Melanggar perintah atau melanggar larangan? Tidak melaksanakan perintah dan melaksanakan larangan. Melaksanakan larangan lebih besar dosa. Alasan kalau sekarang jelas itu berdosa dosa aman itu berdosa dosa. Lebih besar mana dosa? Tidak melaksanakan perintah ataukah menjalani larangan? Yang penting argumennya clear. Jawab ini silakan jawab. Ada yang bisa? Angkat tangan dulu. Yang bisa, insya Allah dapat jawab. Tidak ada. Pak Budi ini. Melaksanakan perintah sesuai kemampuan. Berarti lebih besar, lebih dosanya lebih besar. Melanggar larangan. Yang lain? Silahkan. Jangan karena dulu, apa dulu? Melaksanakan larangan lebih besar dosa. Karena? Karena? Lebih mudah, serius. Lebih mudah meninggalkan larangan. Jadi ini dibahas oleh para ulama. Jangan dikira nggak dibahas, dibahas. Tapi banyak ulama yang merujukkan bahwa melanggar perintah itu lebih besar. Perintah itu asal, larangan itu cabang. Intinya itu perintah sebenarnya. Larangan itu hanya untuk menguatkan perintah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun atau illa. Tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk menyembah aku. Ataukah tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk tidak menyekutukan aku. Paham? Masih bingung. Perintah itu asal. U'budullah, sembahlah Allah, ini asal. Tetapi dikasih cabang supaya menguatkan perintah itu. Wala tusyriku bihi syai'an. Perintah selalu diletakkan di pertama. Bisa dipaham gak? Perintah itu asal. Larangan itu cabang untuk menguatkan asal. Tauhidkan Allah. Sebenarnya kan sudah selesai. Tapi untuk dikuatkan, apa? Jangan sekutukan Allah. Padahal jangan sekutukan Allah ya tahu kita tadi. Bisa dipahami? Perintah itu asal. Larangan itu cabang untuk menguatkan asal. Kedua, orang yang menolak perintah itu keluar dari kesombongan. Tapi orang melanggar larangan itu karena hawa nafsu. Tidak kuat, jatuh. Kok kelihatannya sama-sama mikir, ada yang mulai ke atas. Yang ketiga, dalilnya adalah Adam sama Iblis, sama-sama melanggar. Adam melanggar perintah, itu keluar dari kesombongan, menolak perintah. Betul kan? Kalau ada melanggar juga, tapi melanggar larangan itu karena hawa nafsu. Bisa dipahami maksudnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan usjudu li Adam. Sujudlah ke Adam. abah was takbar tak mau, tak malah membangkang, sombong, tak mau. Kalau Adam, wala taqrabu hadhihi syajarata, jangan dekat-dekat dengan pohon surga. Ya, jangan dekat-dekat dengan pohon surga. Jadi tapi Adam dilarang, Iblis diperintah. Dua-duanya melanggar. Ya. Tetapi hukumannya beratan. Bukan berat ya, karena memang dia tidak mau tobat. Karena dia berasal dari pembangkangan. Sedangkan yang dilakukan oleh Adam berasal dari apa? Apa? Ini salam yang sudah dibicarakan oleh para ulama, itu salah satu jawaban ini. Kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang yang sombong di dalam hatinya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yatabakhtar fi burdain, ketika ada seorang laki-laki, ya, dia memakai dua mantelnya, dua selimutnya dengan kesombongannya dia berjalan. Idza khassaka Allah bil ardh, maka Allah menenggelamkan orang tersebut ke tanah, ke bumi. Tidak ada orang berpakaian baju kebesarannya dengan sombong berjalan, kemudian Allah tenggelamkan dia di bumi. Wa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, orang ini meronta-ronta sampai datangnya hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Pernah dengar apa tidak? Ada bayi yang bisa ngomong. Bayi yang bisa ngomong ada berapa? Dalam hadis disebutkan tiga. Yang pertama Nabi Isa. Yang kedua bayi dalam kisah Jurayj. Masih ingat? Yang ketiga, yang ini yang ingin saya terangkan. Yang ketiga ini ada seorang, ada bayi yang sedang apa? Disusui oleh ibundanya. Pernah dengar? Terus ada seorang wanita yang dicambuki. Ya, sarafti zanaiti, kamu mencuri, kamu berzina, dicambuki. Dicambuki. Kemudian sang ibu yang sudah menyusui ini berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan anakku tadi seperti wanita tersebut. Maka tiba-tiba bayi ini menghentikan susuannya dan dia melihat ke arah ibundanya dan berkata, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah, jadikan aku seperti wanita tadi. Setelah itu datanglah seorang laki-laki rupawan, apa, berjalan dengan penuh angkuh dan wibawanya, pakaiannya bagus, mola, dan dia sombong dengan kemewahan dunianya. Maka si wanita ini berdoa, ya, Allahumma ij'al ibni, ya Allah, jadikan anakku seperti orang. Tiba-tiba sang bayi meninggalkan susuannya dan melihat ke arah ibundanya dan berkata, ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti laki-laki. Maka sang ibu heran, kamu ini saya doakan yang baik, tidak mau. Saya berlindung dari sini, malah kamu yang mau. Terus sang bayi ini mengatakan, adapun wanita yang dicambuki dia adalah wanita yang baik-baik, dituduh mencuri, dituduh berzina. Adapun laki-laki tadi adalah laki-laki yang sombong, pongah, congkak, maka aku berlindung kepada Allah untuk dijadikan seperti ini. Makanya kita itu tidak boleh melihat manusia dari gambarnya, dari wajahnya, dari pakaiannya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwala amwalikum walakinallaha yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat wajah kalian, Allah tidak melihat harta kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Mengapa kok hati? Karena hati ini tempatnya orang itu sombong atau tidak. Selama dalam hati ada kesombongan, tidak bisa melihat. Sama yang dilihat adalah hati. Rasulullah pernah didatangi seorang laki-laki buta. Buta tidak bisa melihat. Datang ke Nabi tanya-tanya tentang hukum Islam. Rasulullah berluka masam. Abata wa tawalla. Rasulullah lagi sibuk mendakwai orang kaya. Kalau sekarang ya orang yang punya mobil-mobil mewah, rumahnya besar-besar itu, Rasul semangat mendakwai orang-orang besar, kaya. Ketika semangat ini, tiba-tiba datang nih orang yang buta, minta diajari. Rasulullah bermuka kecut, bermuka masam, ya kayak tidak seneng gitu. Rasul berpaling dan ingin mendakwai hanya orang-orang yang besar saja. Langsung ditegur sama Allah. Ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma jalsa. Dilarang sama Allah. Ya. Karena orang itu dilihat bukan dari kekayaan. Makanya tidak boleh sombong. Ya. Tidak boleh karena apanya kemudian orang menjadi sombong. Dan penyakitnya orang kaya itu dua tadi. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Penyakitnya orang pinter, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Sombong itu penyakitnya orang hebat-hebat. Kalau ada orang miskin kok sombong, waduh berat. Jadi, makanya kan ada hadisnya itu, termasuk orang yang tidak dilihat Allah pada kiamat, orang miskin yang sombong. Apa orang miskin sombong? Makanya dibenci sama orang miskin sombong. Ya, ini yang dibenci sama Allah Subhanahu. Jadi suatu ketika ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Ibnul Munkadir. Ini sudah sering saya kisahkan. Bagaimana melihat orang itu jangan dari pakaiannya. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Ibnul Munkadir. Ulama Madinah. Pada zamannya Madinah ini kersang. Tidak turun hujan. Orang-orang sholat istisqa belum turun hujan. Maka Imam Ibnu Munkadir sebagai tokohnya ulama pada waktu itu terpanggil. Maka beliau mengatakan dalam hatinya, nanti malam aku akan sholat malam di Masjid Nabawi. Di ujung malam sepi tidak ada orang, aku akan berdoa kepada Allah agar turun hujan. Maka ketika ujung malam itu datang, atau di penghujung malam itu datang gelap gulita dulu gak ada listrik, maka Imam Ibnu Munkadir datang ke masjid dengan pelan-pelan, jangan sampai ketahuan orang. Dia ingin sholat dengan khusyuk dan beribadah agar turun hujan, minta Allah. Ketika beliau jalan hati-hati begitu pelan-pelan, kan kita kejauhan kok. Al-Imam Ibnu Munkadir kejauhan orang itu berdoa, ya Allah, penduduk Madinah, penduduk kota Nabimu, telah mengalami kekeringan yang panjang dan mereka mengangkat tangannya ke langit beristisqa, tapi engkau belum menurunkan hujan, ya Allah. Maka aku bersumpah atas namamu, ya Allah, turunkan hujan pada malam hari ini. Bersumpah, ya. Kalau sekiranya kau tidak turun hujan, wajib bayar mahal. Makin yakin, ya Allah, saya bersumpah atas namamu. Turunkan hujan pada malam. Orang ini belum menurunkan tangannya langsung datang halilintar, datang hujan deras. Kata Al-Imam Ibnu Munkadir, sampai aku ingin pulang. Setelah hujan deras, orang ini memuji Allah terus, memuji Allah, sholat terus sampai subuh. Imam Ibnu Munkadir siapa? Sampai doanya didengarkan langit, maksudnya didengar kalau langit langit, padahal penduduk Madinah sudah istisqa belum turun. Saya risau siapa orang. Setelah sholat subuh dibuntuti, kehilangan jejak, tidak tahu siapa orang. Besok malam orang itu ada lagi di tempat itu. Setelah sholat subuh diikuti sama Al-Imam Ibnu Munkadir dan ketahuan rumahnya. Yang penting tahu rumahnya dulu, nanti akan tahu orang. Maka Imam Ibnu Munkadir datang ke rumahnya. Yang mengetuk pintu rumahnya, mengucapkan salam, dibukalah. Maka orang ini membukakan pintu dan berkata, ahlan biku. Selamat datang wahai guru kami, silakan masuk. Alangkah kagetnya Imam Ibnu Munkadir. ternyata orang tersebut adalah siapa? Imam siapa? Ternyata bukan imam, karena dia adalah orang tukang sholat yang tidak dikenal. Jadi orang itu tidak harus mempunyai titel agama. Orang itu derajatnya di sisi Allah bukan karena pakaiannya, bukan karena kendaraannya, bukan karena usahanya. Termasuk kisah Julaibib juga kan, sering disampaikan kisah Julaibib bagaimana seorang sahabat yang luar biasa di mata Rasulullah SAW. Dan selanjutnya, wafat Rasulullah Alaihi Wasallam Yusuf Jabbar dan mereka dirinya orang yang terhalang yang terhormat. Orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, mutakabir, bubede kata orang Jawa, nanti pada hari kiamat akan dikuburkan seperti darah. Seperti apa di sini? Seperti semut-semut hitam yang kering. Nah, seperti pokoknya barang yang lembut yang diinjak-injak oleh manusia pada hari ini. Ya, keharapan nomor-nomor itu. Waqala ba'du salaf, para salaf mengatakan awwalu dzanbin usyallahu bil kibr. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya adalah sombong. Jadi sombong adalah maksiat yang pertama kali terjadi. Waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam wa sujudu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah ke Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk orang-orang kafir. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kibru safahul haqqi wa hum sunnah. Kibir adalah membodoh-bodohkan, sombong adalah masa bodoh terhadap kebenaran dan merendahkan manusia. Artinya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan dalam riwayat Imam Muslim, al-kibru batalul haqqi wa hum sunnah. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan tadi sudah saya sampaikan. Allah Ta'ala juga berfirman, inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang yang sombong dan orang yang berbangga-bangga diri. Wa qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, al-'azamatu izari, keagungan adalah sarungku. Wal kibriya'u wijari, dan kesombongan adalah selendangku. Faman naza'ani fihima al-baitu binnar, barang siapa yang menyaingiku dengan keduanya, merasa sombong dan merasa besar, aku akan mengadzabnya pada dia. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbihima, pada hari kiamat nanti surga dan neraka akan saling berargumen di hadapan Allah. Wa qalatil jannatu, surga berkata, ya rabbi mali bikin dua faunati wa suqatuhum, ya Allah, mengapa orang-orang yang memasukiku adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang pinggiran, orang yang tidak dianggap di masyarakatnya. Waqalatin naru, dan neraka pun berkata, utirku bil jabbarin wa takabbirin. Ya, aku di apa namanya dihuni oleh atau dijauhkan untuk masuk kepada aku adalah al jabbarin, orang-orang sombong dan orang-orang yang congkak. Di surga itu diharamkan bagi orang-orang yang sombong. Dalilnya juga surat Al-Qasas ayat 83. Tilka darul akhiratu naj'alha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wa la fasada. Sesungguhnya perkampungan akhirat Allah jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di bumi dan kerusakan. Orang yang mencari ketinggian di dunia, dia tidak akan mendapatkan di akhirat. Wala tusaq il hajjaka lin nasi wala tamshi fil ardi marwa. Jangan engkau palingkan kamu dari manusia. Ini Rasulullah ditegur sama Allah, karena Rasulullah hanya ingin mendakwai orang-orang yang besar itu. Maka ditegur, jangan engkau palingkan wajahmu dari orang-orang lemah seperti Bilal, seperti Suhaib, seperti Abdul bin Mas'ud dan sebagainya. Walatam sifir ardi marafah, dan jangan kau berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berbuat sombong. Kemudian waqala salaman ibn al-Aqwa akala rasulun ingdan nabi sallallahu alaihi wasallam bisimalihi. Ada seorang laki-laki makan di dekat nabi dengan tangan kirinya. Makan tangan kiri. Kul di Amerika, makanlah dengan tangan kanan. Laki-laki ini mengatakan la astati'u, aku tidak bisa. Atau bisa, tapi karena sombong ditegur sama nabi, makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan la astati'u, aku tidak bisa. Maka Rasulullah mengatakan mamana illa il. Hadis ini mengatakan mamana illa al-kibr, tidak ada yang menghalangi orang ini untuk makan tangan kanan kecuali karena kesombongannya. Tidak mau ditegur nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan la taqta. Kamu benar-benar tidak akan bisa. Maka orang ini benar-benar setelah kejadian itu tidak bisa mengangkat tangan kanannya untuk makan, tapi tangan kirinya untuk memakan. Karena menentang perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim. Kekalahan itu bermula dari kita menyelisih perintah Nabi. Seperti perang Uhud, sahabat menyelisih perintah Nabi dikalahkan sama Allah. Makanya para salaf dulu itu ada yang mengatakan, kalau dalam peperangan sampai kaum muslimin mendengar cacian orang kafir terhadap Rasulullah, disitulah kami beri keyakinan bahwa kami dimenangkan. Itu para salaf itu, kalau mau perang itu. Kalau sampai mendengar cacian orang kafir terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa mereka akan dimenangkan. Masalah sekarang ini yang menghidupkan adalah orang Islam sendiri. Bagaimana kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah kalian saya tunjukkan penghuni neraka? Kullu kullin jawadin mustakbirin." Yaitu orang-orang yang kutul ya, orang yang gumedih, orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang keras, orang yang bengis, mustakbir, dan orang-orang yang sombong. Itu tentang masalah kesombongan, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan satu poin, yaitu poin yang ke-15. Silakan jika ada yang mau. Dan juga kalau saya ikut kajian sunnah, saya selalu dituduh Wahabi. Bagaimana Ustaz saya menanggapi teman dekat saya ini? Tanggapannya ya, ini disampaikan bahwa kita bukan Wahabi. Dan silakan hadir sendiri dan lihat apa yang disampaikan. Ya, kita mengikat kebenaran dengan maqala Allah wa maqala Rasul, apa yang Allah ucapkan dan yang Rasul ucapkan dan yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Jangan heran kalau itu dua hati. Karena para pendiri bangsa ini dulu itu dua hati. Imam Bonjol itu dua hati. Kiai Ahmad Dahlan itu dua hati. Syukati itu dua hati. Ahasan itu dua hati. Buya Nasir dituduh Wahabi, Buya Hamka dituduh Wahabi, tidak apa-apa. Mereka pendiri bangsa. Tidak apa. Tapi kita tidak Wahabi. Ya, tapi kita berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita tunjukkan akhlak yang baik sama teman tadi. Kita ajak datang ke kajian. Ya, kalau nak datang kajian kok agak sulit, ya kita ajak belajar dulu. Kita ajak makan-makan dulu, setelah itu baru kita. Atau kalau pulang kita ajak makan-makan dan dia mau. Wallahu a'lam. Tidak sengaja terucap kalimat kufur karena waswas, apakah dosa besar? Segera beristighfar. Kalimat-kalimat kufur misalnya Allah tidak adil, baik. Ini kalimat yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Mengapa? Karena Al-Quran mengatakan alaisallahu alaisallahu bihakamil hakimin. Bukankah Allah adalah seadil-adilnya hakim? Kalau ada orang yang terus kena musibah, Allah ini tidak adil, bahaya. Ini kalimat kufur. Dia harus beristighfar, bertobat. Kalau sudah terlanjur, ya segera bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kata-kata seperti itu. Allah ini tidak adil. Allah ini kok jahat banget, saya selalu kena musibah, tidak boleh. Ini kalimat-kalimat kufur yang kita harus bertobat dari kalimat-kalimat kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, maksud dari meninggalkan perbedaan itu bagaimana? Contoh perdebatan yang seperti apa? Ini panjang ya, perbedaannya bagaimana ini? Perbedaan itu adalah, jadi istilah itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Para ulama berselisih pendapat. Ya, tapi dalam batasan yang memang dibolehkan untuk berselisih pendapat. Ya, tapi kalau perbedaannya dalam hal-hal yang usul, usul yang pokok, ya tentang inti dari Islam yang tak boleh. Sholat itu wajib apa enggak? Kok perbedaan pendapatnya tak boleh? Ada perbedaan pendapat harus sepakat itu. Tapi kalau sujud itu tangan dulu, apa kaki dulu, pakai gerak-gerakan jari atau tidak, setelah ijal itu menurunkan tangan apa tidak, setelah rukuk itu ijal itu pakai kunut apa tidak pakai kunut, itu hal-hal yang kita boleh berselisih. Artinya ya masalah fikih kita harus saling menghormati. Tapi kalau tidak masalah melecehkan agama, masalah menistakan Al-Qur'an, ya kita enggak boleh, enggak ada perselisihan para ulama sepakat enggak boleh. Jadi ya tergantung perbedaannya dulu. Kalau perbedaannya itu perbedaan dalam ranah fikih, ya kita harus berlapang dada, harus saling menghormati. Tapi kalau dalam bab usul, bab pokok-pokok akidah seperti itu, Ahlussunnah sama Syiah gak akan ketemu. Kalau ada orang ingin mempertemukan Syiah sama Sunnah, mustahil, gak bisa. Orang yang berusaha menemukannya itu gak tertinggal. Makanya perhatikan, lafaz larangan berpecah belah itu setelah perintah berpegang teguh dengan agama. Wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Berarti apa ini? Berarti larangan berpecah belah itu setelah perintah berpegang teguh dengan agama. Artinya kalau engkau berpegang teguh dengan agama, engkau tidak akan terpisah, gitu loh, terpecah. Jadi sekali lagi perbedaan itu ada dua, perbedaan yang ditoleransi dan ada perbedaan yang tidak ditoleransi. Seperti kita dengan jinnya nggak sama, kita dengan Syiah yang nggak boleh sama, kita sama Ahmadiyah yang nggak boleh sama. Tapi kalau masalah fikih ya kita harus berlapang dada. Wallahualam. Apa perbedaan dan persamaan yang mendasar antara sombong dan hasad? Ya sudah beda, tidak bisa dibedakan. Karena sombong bukan hasad dan hasad bukan. Tetapi dua hal ini saling tarik-menarik. Orang itu kalau hasad kepada seorang, orang dia akan sombong kepada orang tersebut. Orang itu kalau sombong kepada orang tersebut, pasti dia akan hasad. Jadi ada tadabbur, ada saling keterkaitan. Bagaimana cara mendeteksi sombong dalam hati agar tidak ada sombong di hati? Iya, jadi sombong itu halus. Bedanya penyakit jasad sama penyakit hati itu, kalau penyakit jasad itu menimpa kita, yang paling tahu adalah kita. Kalau kita kena penyakit demam sebelum orang lain tahu, kita lebih tahu dulu, betul? Tapi kalau kita kena penyakit hati, kadang-kadang kita yang menderita tidak tahu, yang tahu justru orang lain. Maka disinilah pentingnya teman. Teman itu seperti cermin. Cermin itu akan memperlihatkan kepada kita apa yang tidak bisa kita lihat. Jadi bagus ya. Maka bertemanlah dengan orang baik. Terus kalau kita sulit menerima nasihat, itu pertanda bahwa diri kita ada kesombongan. Kalau kita ini merasa orang lain itu ada di bawah kita, itu tanda kita itu memiliki sifat sombong. Bahkan sebagian ulama mengatakan zuhud adalah ketika engkau keluar dari rumahmu dan engkau mengetahui seseorang, kamu yakinkan dalam hatimu orang itu lebih baik daripada dirimu. Jadi ya sulit ya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum mengubur mayat sekalian dengan petinya? Karena mayat tersebut mati kecelakaan. Intinya, menurut syariat Islam, orang itu dikafani, disolati dan dikubur tanpa memakai apa? Peti. Itu hukum aslinya seperti itu. Maka lebih baik, bukan lebih baik, ya memang tidak usah pakai peti. Itu tradisi ahli kita pakai peti tersebut. Ustaz, saya mau tanya tentang walimatul urus. Bagaimana hukum merayakan pernikahan yang tidak syar'i? Yang mana di tempat tersebut ada patung janur, ada minyak telur, ada siraman kembang, ada sujud ke orang tua. Dan itu dipercaya oleh masyarakat ada keyakinan dan fadilah tertentu. Apa hukumnya menjadi kembang mayat yang ikut mendukung ritual tersebut? Lebih baik tidak ya. Intinya setiap hal yang menyelisih akidah Islam hilang. Seperti kalau siraman kembang nanti keyakinan seperti ini, terus mecah telur keyakinan seperti ini, itu kalau diyakini yang aneh-aneh, termasuk nikah dicocok mau ketone, ya kan, itu semua takoyur dan kita tidak boleh mengikuti. Ya. Pernikahan adalah membuka pintu kebaikan. Jangan sampai kita buka pintu kebaikan dengan hal yang negatif. Wallahualam. Bagaimana jika seorang sombong tapi juga terdapat keimanan dalam hatinya? Bukankah juga terdapat hadis yang menyebutkan bahwa pada hari kiamat kelak nanti akan masuk surga juga seorang yang di dalam hatinya masih terdapat keimanan walaupun setelah dimasukkan ke neraka? Ini kan dimasukkan ke neraka. Setiap orang itu kalau ada sombong gak bisa masuk surga. Tapi kalau dia orang beriman, kok ada kesombongannya, mungkin akan disucikan dulu oleh Allah dengan cara memasukkannya. Intinya gak boleh orang masuk surga kok ada sombong gak bisa. Gak bisa. Ada sombong titik aja gak bisa masuk surga. Makanya harus dibersihkan. Bersihkan dengan sedekah, bersihkan dengan sholat malam, bersihkan dengan memohon maaf, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Assalamualaikum, apakah mendengarkan musik itu dosa besar? Mohon dalil atau surat dalam Al-Qur'an. Surat dalam Al-Qur'an surat Luqman kalau tidak salah, ayat yang berapa? Surat ke 6 ya. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits. Dan sebagian dari antara manusia ada yang membeli lahwal hadits, perkataan yang sia-sia. Lahwal hadits. Ya, lagu. Ya. Lagu al-hadis. Kata, iya lagu itu kan dari kata lagu. Kalau gak salah ya. Lagu. Lagu dalam bahasa Arab artinya apa sih? Lagu. Sudah pura nyanyi-nyanyi. Ditranslate ke bahasa Indonesia jadi lagu. Ya. Wallahu a'lam. Tapi ada kesamaan di situ. Ya. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Lahwal hadis ini kata Abdullah bin Mas'ud apa? Musik ma'azif. Ini musik-musik, alat-alat musik. Rasulullah tidak pernah terbesit dalam hatinya melakukan kemaksiatan sebelum diangkat dari nabi kecuali dua kali. Pernah dengar? Kalau sudah dengar, tidak usah ceritain. Belum. Kalau belum, ya saya ceritain. Rasulullah sebelum diangkat dari nabi itu terjaga. Tidak melakukan maksiat kecuali dua kali. Rasul terbesit. Antum buka di kitab Sirah Nabawi di Ar-Rahiqul Maktum diantaranya disebutkan riwayat Rasulullah tidak pernah terbesit sebelum dari Nabi ya untuk melakukan maksiat kecuali dua kali. Pada waktu itu beliau masih remaja, masih ABG, masih remaja, masih semangat-semangatnya untuk mencari hiburan. Pada waktu itu Rasulullah sedang menggembalakan diri sama temannya. Terus mendengarkan pesta-pesta di kota Makkah. Pernah dengar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ke temannya, "Tolong jagalah kambing-kambingku." Ya. Kata temannya, "Ya enggak apa-apa, dijaga." Rasulullah turun ke kota Makkah. Di kota Makkah Rasulullah bertanya, "Ini ada pesta apa? Ramai sekali meriah sekali. Ada musik, ada biju wanita gitu. Kalau sekarang ya kayak konser gitu." Maka itu sudah ada musik itu zaman Romawi sudah ada musik. Ya. Maka Rasulullah ingin mendatangi tempat ditanya ini acara apa? Ini acara walimahnya fulan dengan fulana. Walimah terurus kemanten. Maka Rasulullah. Ketika Rasulullah duduk dan siap-siap mendengarkan musik-musik dan biduan wanita itu, tiba-tiba Rasulullah seakan-akan dipukul telinganya. Plak tidur dan tidak ada yang membangunkan Nabi kecuali sengatan matahari di siang hari. Benar-benar terlelap tidak sempat mengatakan tengah-tengah apa? Rasulullah kembali ke temannya tadi. Bagaimana kita? Saya itu tidur. Atau baca riwayatnya tidur. Akhirnya. Ada lagi kedua kali, izin lagi ketemunya diizinkan. Setelah singkat cerita, beliau ingin mendengarkan dan kejadiannya sama Rasulullah ditidurkan sama Allah. Plak, itu. Dan tidak terbangun sampai matahari sudah terik. Dulu sebelum jadi nabi, sebelum ada salat subuh. Ya, sampai terbang. Setelah itu Rasulullah berazam tidak mau mengulangi. Rasulullah pernah waktu pembangunan Ka'bah, Rasulullah ikut dan disuruh sama Abbas, wahai anakku, ponakanku, ambillah sarungmu, taruh di sini supaya enggak sakit kena apa batu. Tersingkap apa namanya? Auratnya Nabi. Langsung dipingsankan sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah terjaga sejak itu. Nah, di antara contoh yang tadi adalah dengan musik. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis, itu tak baca tafsirnya lahwal hadis. Adalah musik. Ada musik dan budaya terus. Musik Islam. Gimana? Musik Islam. Tidak semua yang dinisbatkan kepada Islam itu Islam. Tergantung bagaimana musik Islam. Ya. Musiknya bagaimana? Kalau musik Islam yang sekarang ini kita dengar-dengar ini, bukan termasuk musik yang di. Terus dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan akan ada di antara umatku yang menghalalkan al-khamra wal-hira wal-ma'adhi, akan datang dari umatku nanti yang akan menghalalkan khamr sutra bagi laki-laki dan mahar bayi mahar perzinahan dan musik, alat-alat musik. Di tempat sama mereka habis ngaji ini dengan dendung cuma di mereka. Kan enggak loh. Paling enggak malu lah sama jadi saudara. Jangan. Ustaz adik saya seorang petugas polisi baru saja dipindah tugaskan ke bagian narkoba dan tugasnya harus membaur dengan orang yang minum khamr, pemabuk dan pemakai. Bagaimana sikap adik saya yang harus dilakukan? Dia tidak apa-apa bergaul, tapi kan dia dengan misinya. Tapi tidak boleh kecemplung ikut pemakai dan ikut mengkonsumsi barang terlarang tersebut. Ya, ya boleh saja, tapi jangan memakai juga. Tidak boleh, wallah. Dan harus bertakwa kepada Allah, hati-hati dalam menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang suami yang membatalkan puasa sunnah? Suami membatalkan puasa sunnah. Tidak boleh. Karena istri berhajat pada siang hari. Bagaimana hukumnya seorang suami yang membatalkan? Ya tidak apa-apa puasa sunnah. Puasa sunnah enggak apa-apa. Menyenangkan suami istri juga berpahala. Berpahala dan bagus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya hukum orang yang bekerja di perusahaan MLM. Apakah dihukumi sama dengan yang punya? Apakah sama dengan yang bekerja di perusahaan? Terlepas dari sama atau tidaknya, dan kita sudah sering mendengarkan fatwa dari para masayikh, para ustaz-ustaz yang ahli di bidangnya seperti Ustaz Irwandi dan seterusnya, sudah mengatakan kita jangan bermuamalah dengan yang begitu. Selama ini saya belajar sunnah belum lama juga. Nah seharusnya kita menyebarkan apa yang kita pelajari ke orang lain, tapi saya tidak lakukan karena takut riya atau takut sombong karena hati belum kuat. Apakah salah meninggalkan amal baik karena manusia itu riya? Jadi kalau ada orang saya ingin sholat sunnah tapi karena ada orang itu saya tidak jadi, takut dituduh riya, justru itu riya. Melakukan membatalkan amal soleh karena takut manusia, justru itu. Yang benar bagaimana? Tetap kerjakan amal soleh dan mintalah pertolongan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal soleh ini gak jadi karena wajah-wajah manusia. Tetap dilaksanakan sambil berdoa, ya Allah jadikan ini ikhlas karena Allah. Ya Allah. Tetapi dalam menasihati itu, karena diantara fenomena yang terjadi itu isti'jal. Saudaraku yang baru-baru ngaji itu kadang-kadang isti'jal, buru-buru, ingin cepat melihat hasil. Pulang-pulang ke rumahnya, celananya bapaknya dipotong. Ya, ibunya yang biasanya pakai jari dibelikan cadar. Isti'jal. Man ista'jala syai'an qabla awanihi bi babil irmani. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin melihat hasil sebelum waktunya akan dihukumi dengan tidak mendapatkan. Ya, ya semua itu berjenjang pelan-pelan, sabar, nasihat. Ya, jadi tetap silakan mendakwakan apa yang Anda ilmui dan jangan khawatir banget apa yang tidak Anda ilmui. Yang tahu hukumnya ya, sampaikan dengan bahasa yang lembut santun, tidak boleh istijjal, tidak boleh gegabah. Ya penting, jangan sampai mengingkari kemungkaran tetapi mendatangkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Jangan sampai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nulisnya assalamualaikum pakai alif sin lam alif mim kurang lam. Assalam. Kayak gini-gini juga harus diluruskan. Jadi bukan assalamualaikum tapi assalam. Adakah hadis yang menerangkan bahwa hasad dalam akan memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar? Nah, ada hadis tapi riwayatnya diperselisihkan para ulama. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-narul hatab. Ya, sesungguhnya hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Sebagian menggelitkan, tapi maknanya ya termasuk benar. Artinya larangan itu buat hasad, larangan itu buat. Apa perbedaan dalil hujjah dan nas? Ada tiga pertanyaan. Dalil bahasa Arab artinya apa? Bukti. Hujjah artinya argumen. Kalau dalil ya dari dalil dari nas. Al-Qur'an tadi nabi berulang. Kalau hujjah bisa dengan apa? Dengan ahli yang benar. Dan nas, nas adalah teks. Ada Al-Qur'annya, ada hadis nas. Berdalil enggak mesti pakai nas. Tapi pakai dzahir nas. Ini pelajaran usul fikih ini kalau diperhatikan ya. Jadi ada dalil, ada hujjah, ada nas teks. Al-Qur'annya sekian, ayat sekian, itu nas namanya. Saya berhujjah dengan nas ini. Saya berdalil dengan nas ini. Ya, jadi dalil sama hujjah ini, gelap-gelap. Tapi biasanya kalau dalil itu dengan hal yang jelas dari Al-Qur'an hadis, kalau hujjah bisa dengan argumentasi. Wallahualam. Ustaz, apakah lawan dari al-kibr? Jika al-kibr bermakna menolak kebenaran, apa lawannya tawadhu? Iya, lawan dari al-kibr adalah tawadhu. Ya, tawadhu itu gampang menerima nasihat dan tidak meremehkan manusia. Jadi lawan dari al-kibr adalah at-tawadhu. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa canda yang dilarang untuk membuat orang tertawa adalah dusta yang orang tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Intinya ya, Rasulullah melarang canda yang canda itu ada kebohongan di dalamnya. Rasulullah pernah bercanda, tapi candanya Rasulullah tidak ada dusta. Ada seorang laki-laki dan ya Rasulullah, apakah aku masuk surga? Ya, gimana makna ya? Kata Rasulullah, tidak ada orang tua yang masuk surga. Orang yang tanya lagi orang tua, tidak ada orang surga itu. Sedih orang itu. Kalau dipanggil sama Nabi, ya memang tidak ada di surga orang tua itu. Semua muda di surga itu tidak ada orang tua. Yang tua-tua kayak sama-sama itu tidak ada di surga. Akan dimudahkan sama Allah. Apakah saya ingin mengingatkan ralat mengenai haramnya obat yang ada kandungan alkoholnya? Baik. Saya pada pertemuan lalu menyampaikan bahwa kalau ada alkohol maka tidak diperbolehkan. Tapi ada seorang ikhwan yang mengingatkan saya, alkohol itu tidak bisa memabukkan. Seperti itu. Karena saya diingatkan alkohol itu berdasarkan kimia tidak bisa memabukkan. Yang memabukkan itu bukan alkohol. Karena saya bukan ilmunya, saya bukan apa namanya orang yang mengerti di bidang itu. Kalau memang alkohol tidak melakukan, ya berarti tidak haram. Otomatis kalau seperti itu keadaannya, dan memang seperti itu, jika seperti itu, berarti ya tidak apa-apa dipakai campuran apa? Obat batu. Karena kata yang mengingatkan saya, bahwa alkohol itu tidak dengan sendirinya bisa memabukkan. Mesti ada campuran obat. Kalau seperti itu keadaannya, wallahu alam, berarti ya tidak kenapa apa namanya obat batu atau apa yang di dalamnya ada alkohol. Berdasarkan info seperti itu, ya, adapun saya kembali ke ahli ini ya. Tapi kalau memang infonya seperti itu, ya, berarti insya Allah tidak mengapa. Wallahu alam. Ada lagi selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.